Okay? Buat rekan-rekanku semuanya, untuk sedulur Lamongan tercinta bersama Extreme Media Pro, bersama Diva Sol, LA Mania bergoyang coy. Salam damai dari Marcelina untuk Anda, Tasya Rosmala Marcelina. Banget yang cantik-cantik. Suara angin, angin singeri doake. Suaranya ngelingake sliramu sing tak tresnani. Ingin nangis tetoke eluh ning pipi. Suara waro senadian mung ana ngimpi ngalemo ngalaming aku tambanono rasa kangen ning atiku ngalemo ngalaming aku pernah ada kesiram. Tanya buat Marcelina mana dulu dong. Oke.